Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun anda berada, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari yang mulia ini kita masih sempat untuk membaca Al-Quran, menelaah isi kandungannya, mendengar firman-firman Allah yang berisikan hikmah dan pelajaran bagi kita. Semoga hidup ini menjadi lebih tercerahkan. Bersama dengan Al-Ustadz Perdana dari Safir Al-Azhar, insyaAllah kita akan membahas pada hari ini Surah Al-Hajj ayat ke-77. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, panggilan Allah subhanahu wa ta'ala di penghujung daripada surah Al-Hajj ini sungguh sangat membuat kita tersentuh betapa Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan penuh kasih sayang, memanggil kita dengan keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai mereka yang dekat dan senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku, rukuk dan sujudlah kalian, menyembah Allah. Mengapa disebutkan rukuk dan sujud? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kiranya inilah dua perbuatan di dalam salat yang sangat kentara atau yang sangat besar dan terlihat penghambaan diri kita kepada Allah. Ketika kita rukuk, kita merendahkan diri kita, dan ketika sujud lebih rendah lagi, kita hinakan diri kita ketika berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu haram hukumnya sujud selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika rukuk dan sujud adalah representasi atau perwakilan dari salat, maka wa'budu itu adalah ibadah dalam bentuk yang lebih luas. Jadi Allah mengawali dengan sesuatu yang sifatnya khusus, salat, dan itu adalah perkara amal ibadah yang pertama kali akan dihisap oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar nanti terhadap hamba-hambanya, kemudian diikuti dengan perintah untuk menyembah Allah secara keseluruhan. Artinya tauhid, esakanlah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupanmu. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala di ayat-ayat sebelumnya menyinggung tentang permasalahan syirik. Jangan kamu syirik. Dan di dalam ayat ini ada perintah, sembahlah Allah dan jangan menyembah yang lainnya. Kemudian, kalau yang pertama rukuk dan sujudlah serta menyembah Allah lah itu bersifat hablum minallah, maka waf'alul khaira, sebarkan dan tebarkanlah kebaikan. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, itu lebih bersifat kepada hablum minan nas atau ibadah sosial. Jadilah kamu seorang hamba yang menebarkan kebaikan, bukan menebarkan rasa takut dan teror. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang senantiasa bermanfaat bagi orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Jadilah kamu orang yang memberikan kedamaian kepada orang lain, bukan orang yang merusak ketenangan. Jadi kehidupan seorang mukmin itu dimanapun dia berada, dia seperti yang disebutkan di dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan begitu juga Rasul mengibaratkan seorang mukmin itu layaknya seperti pohon kurma. Seluruh daripada pohon kurma itu bermanfaat. Pelepahnya dapat bermanfaat untuk atap. Buahnya dapat dimakan dan mengenyangkan. Bijinya dapat ditanam dan menumbuhkan pohon yang baru. Batangnya dapat dijadikan sebagai kayu. Dan sampai kepada akarnya, semuanya dapat bermanfaat. Itulah kehidupan seorang mukmin, sehingga apa yang dia lakukan adalah sesuatu kebaikan. Nah, orang yang beriman akan berbuat yang terbaik dari apa yang bisa dia lakukan, dan dia tidak merusak sesuatu yang sudah baik. La'allakum tuflihun. Dengan salat, menghambakan diri kepada Allah dan menebar kebaikan, kita akan menjadi orang yang senantiasa berbahagia, dan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir bersama kita Al-Ustaz Perdana Ahmad Perdana Indra MA. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-77 ini kita akhirnya diberikan resep sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan resep ini pasti manjur. Ya, resep hidup bahagia, resep sukses yang kita idam-idamkan, yang semua manusia idam-idamkan, itu ada di ayat 77 ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Ardi apa yang harus kita lakukan, yaitu irka'u wasjudu, rukuk, sujud, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu, wa'fa'alul khaira, dan berbuat baiklah. Jadi ini adalah resep atau rumus sukses yang sangat komplit, ya, yang ala Al-Quran, yang mungkin kalau ada orang yang menulis buku kiat sukses, kiat hidup sukses, itu mungkin setengah-setengah, ya. Tetapi kalau resep Al-Quran ini komplit, apa yang harus kita lakukan? La'allakum tuflihun, tujuannya adalah agar kita berhasil, agar kita sukses, agar kita beruntung. Kata la'alla di dalam Al-Quran ini kalau di dalam bahasa Arab sendiri artinya mudah-mudahan, sesuatu yang diharapkan terjadi tapi belum pasti itu terjadi. La'alli astati'u an azuraka fi baitika hadzihi al-lailah. Mudah-mudahan saya bisa menziarahimu, bertandang ke rumahmu, bersilaturahmi pada malam ini. Di situ dia berbicara bukan pasti tetapi sesuatu yang ingin dilakukan tapi bisa jadi itu tidak akan terjadi. Tapi kalau bahasa Al-Qur'an, kalau memakai kata la'alla, itu sesuatu yang pasti terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi. Makanya ketika Allah mengatakan la'allakum tuflihun, kalau kamu melakukan apa yang sudah diatur oleh Allah, yang sudah ditawarkan oleh Allah, yaitu sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'fa'alul khaira, maka kamu pasti akan berhasil. Begitu juga di dalam keterangan yang lain, ya, ketika orang kafir minta dikembalikan hidup di dunia, ya, hatta iza ja'a ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ketika sampai pada hari kiamat, maka orang-orang yang kufur akan berkata, wahai Tuhanku, tolong kembalikan aku ke dunia, pasti aku akan melakukan kebaikan. Kata Allah, kalla, ya. Jadi situ makna la'alli a'malu salihan fima taraktu, mudah-mudahan aku bisa melakukan kebaikan. Allah langsung menjawabnya, tidak akan bisa seperti itu, tidak akan lagi ada harapan seperti itu. Jadi kalau bertemu di dalam Al-Quran kata-kata la'alla, itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kiat yang begitu sangat menakjubkan, yang kalau kita lakukan pasti hidup kita akan berbahagia, walaupun belum tentu kita bisa jadi miliuner, belum tentu kita bisa menjadi presiden, karena tidak semua orang bisa jadi presiden, tidak semua orang akan bisa jadi miliuner. Itu adalah masalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang pasti adalah la'allakum tuflihun, kamu pasti akan mendapatkan kehidupan yang sukses dan kehidupan yang berbahagia. Mulai menata diri kita, jangan lagi bingung untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Mulai dari firman Allah di ayat ke-77 ini, dari surah Al-Hajj ini, irka'u, banyak-banyak rukuk dan sujud, ya, tundukkan diri kamu kepada Allah di dalam salat dan juga di dalam kehidupan keseharian. Taati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu rabbakum, perbanyak ibadah, bukan hanya yang wajib saja tapi juga yang sunnah-sunnah. Karena di dalam Al-Quran sendiri, di dalam melalui hadis Rasul, kita diajarkan bahwa salat malam itu adalah salah satu hal yang terbaik yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Walaupun salat tahajud itu hukumnya hanyalah sunnah saja, tetapi banyak sekali nilai-nilai di situ, banyak sekali manfaatnya. Salat duha walaupun hanya sunnah, tetapi kalau dilakukan bisa memancing rezeki yang jauh lebih besar. Salat rawatib yang mengiringi salat sunat bukan hanya sekedar salat biasa, tetapi juga salat yang mampu untuk menambal salat fardu kita yang kececer atau yang koyak-koyak. Misalnya wa'budu rabbakum wa fa'alul khaira, bukan hanya dekat kepada Allah saja sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Adi, tetapi juga melakukan kebaikan-kebaikan yang sifatnya adalah hablum minannas. Mudah-mudahan kita dapat melakukannya dan kita akan pasti akan menjadi muslim yang terbaik dan akan menjadi muslim yang memiliki peradaban dan kemajuan yang tinggi. Saya kira itu, Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ada seorang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ketika itu ditanya oleh Rasulullah, "Salni, minta dariku apa saja?" Maka si sahabat ini tadi pintar, cerdas. "Aku tidak meminta darimu ya Rasulullah apapun kecuali untuk menjadi temanmu di dalam surga." Satu permintaan yang sungguh sangat cerdas dari seorang sahabat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau demikian, bantulah aku dengan cara engkau memperbanyak sujud." Semoga dengan kita banyak sujud, banyak sholat seperti yang dikatakan Ustaz Perdana tadi, dari sholat-sholat sunat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan begitu juga puasa-puasa sunnah, kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan berbuat yang terbaik dengan berbanyak infak dan sedekah, kita menjadi seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Amin. Yang akan menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ikuti terus kajian di Radio Republik Indonesia ini, program penyujuk hati kerjasama antara Safir Al-Azhar dan Dewan Dakwah Islamiyah Sumatera Utara. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.